Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita membaca hadis yang ketiga pada pembahasan kitab Jumat. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. متفق عليه. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Jabir dan Abdullah kedua-duanya sahabian. Ayah Jabir yakni Abdullah wafat meninggal pada peristiwa perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir berkata, ada seseorang yang datang pada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan manusia yaumal jumu'ah, yakni pada hari Jumat, yakni khutbah Jumat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki tadi, "Ashallaita ya fulan?" Jadi orang ini datang kemudian langsung duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Qala, dijawab oleh lelaki tadi, "La." Tidak, artinya belum. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum, berdiri. Farka' rak'ataini." Ruku kamu dua kali ruku. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, "Fasalli rak'ataini." Salatlah kamu dua rakaat. Nah, yang dimaksud di sini salat tahiyatul masjid. Tapi kita lihat keterangan atau syarah dari Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. وقوله في حديث جابر جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة إلى آخره فيه فوائد. Pada hadis Jabir, dari perkataan beliau, bahwa ada seorang yang datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat, hingga akhir dari hadis ini. Kata beliau, fihi fawaid, pada hadis ini ada beberapa faidah yang bisa dipetik. Qala minha, di antaranya, di antara faedah hadis ini, ta'akkudu tahiyatil masjidi, sangat ditekankannya untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wa annahu la taskutu hatta fi hadhil hali allati syuri'a fiha al-insat. Bahasanya, perintah untuk menjalankan salat tahiyatul masjid tidaklah gugur sampai pun pada kondisi yang disyariatkan pada kondisi ini seseorang untuk insot, yakni mendengarkan, ya, yakni mendengarkan khutbah. Sebagaimana kita ketahui, ya, hukum mendengarkan khutbah, khutbatul Jum'ah, ini wajib. Sampai-sampai dalam perkara ini, sebagaimana nanti akan kita pelajari pada hadis Abi Hurairah, ya, dua hadis yang setelah ini, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan memerintahkan orang lain untuk diam mendengarkan khutbah, ya, dengan sebab perbuatannya bisa gugur pahala, ya, salat Jumatnya. Ini perbuatan ingkarul mungkar. Bagaimana lagi tentunya kalau, ya, orang-orang yang memang sengaja ketika ada khutbah tidak ada perhatian terhadapnya, malah ngobrol sendiri. Ya, ternyata menyuruh diam saja. Soalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Jika engkau mengatakan kepada temanmu, diam, dengarkan, ya, engkau ucapkan ini pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia, menjadikan gugurnya pahala salat Jumatnya. Nah, di sini pada kondisi yang sangat penting ini, dari perintah untuk mendengarkan khutbah, ternyata kondisi ini tidak menggugurkan disyariatkannya untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sedang menyampaikan nasihat, ternyata beliau menghentikan khutbahnya untuk menyuruh lelaki tadi melaksanakan salat tahiyatul masjid. Sehingga di sini kata Al-Imam As-Sa'di, di antara faedahnya menunjukkan sangat ditekankannya untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Oleh karena itu sampai Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah pada syarah Umdatul Ahkam, dia mengatakan, ya, secara kecenderungan saya berpendapat, kecenderungan untuk menyatakan bahwa ini hukumnya wajib. Kemudian wa minha, dan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini pula, annaha, yani anna salat tahiyatul masjid la taskutu bil julusil khafif, tidaklah gugur dengan sebab duduk yang baru sebentar, yang duduk baru sebentar. Karenanya sahabat tadi ketika datang kemudian duduk, Nabi SAW bertanya kepada sahabat tadi, ya, apakah sudah sholat? Ternyata jawab belum, maka beliau memerintahkan sahabat tadi untuk berdiri, ya, Jadi beliau sahabat tadi baru duduk sebentar, sehingga duduk sebentar ini tidak menggugurkan kewajiban ataupun syariat untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid. Dan tentu karena berhadapan dengan kewajiban mendengarkan khutbah, maka pelaksanaannya dengan ditakhfif, yakni dengan diringankan bacaannya. Jika membaca surat setelah Al-Fatihah, baca surat yang pendek, kemudian ketika ruku cukup dengan satu kali, demikian juga sujud, tidak perlu untuk mengulang-ulang sampai berkali-kali, sehingga dia akan segera bisa mendengarkan kewajiban untuk mendengarkan yakni khutbah Jumat. Dan dari sini juga kekeliruan yang terjadi pada sebagian saudara kita yang datang ke masjid sudah azan, ya azan untuk sholat Jumat, kemudian mereka lebih mendahulukan menjawab azan, jadi sampai tuntasnya azan tersebut, baru setelah itu mereka sholat tahiyatul masjid, sehingga imam berkhutbah, ya mereka melaksanakan sholat yang semestinya sholat itu bisa dilaksanakan ketika azan dikumandangkan sekalipun, karena hukum ya menjawab azan bukanlah wajib, sunnah, sementara perintah untuk sholat tahiyatul masjid lebih ditekankan lagi. Bagaimana pendapat tentang permasalahan sholat tahiyatul masjid di kalangan para ulama, antara yang menyatakan itu wajib atau sunnah muakkadah. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis ini, annahu yustathna minan nahyi 'anil kalam wal imamu yakhthubu kalamul imami wa man yukallimuhu. Di antara faedah hadis ini adalah dikecualikannya dari larangan berbicara dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Ini dikatakan imam sedang berkhutbah karena yang sunnah, ya yang berkhutbah, ada yang menjadi imam. Dan kita mendapati juga di sebagian masyarakat kita, dalam hal ini ada penyelisihan terhadap sunnah, di mana sebagian bertugas sebagai khatib, yang lainnya sebagai imam, atau mungkin di sebuah masjid imamnya tetap itu, siapapun yang berkhutbah di situ imamnya tetap. Ini menyelisih sunnah yang datang tentang pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kecualikan dari larangan berbicara saat imam sedang berkhutbah adalah pembicaraan antara imam dengan orang yang diajak bicara oleh imam. Ya, sebagaimana pada hadis ini. Juga, ya, jika ada pembicaraan itu dari jamaah kepada imam, sebagaimana pada hadis A'rabi, ketika datang seorang A'rabi, Arab Badui, saat Nabi SAW sedang berkhutbah, kemudian dia menceritakan tentang kekeringan kemarau panjang yang menimpa daerahnya dan meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini pembicaraan dari jamaah atau dari makmum kepada imam. Ini dikecualikan. Jadi yang dilarang pembicaraan sesama jamaah pada saat imam sedang berkhutbah. Wa minha, di antara faedah hadis ini, annal imama ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari idza ra'a dzalika. Bahasanya seorang imam, yakni seorang khatib, dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar jika dia melihat, menyaksikan yang demikian. Semisal pada kejadian ini, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tadi untuk melakukan suatu perkara yang ma'ruf, yakni menjalankan salat tahiyatul masjid. Demikian juga ya, ketika mungkin ya, didapati pada suatu kondisi ada jamaah yang sedang berbicara di antara mereka, maka tidak mengapa seorang khatib mengingatkan untuk mereka diam mendengarkan. Wala yaqta'u dzalika 'alaihi khutbatahu, dan hal yang demikian ya, tidaklah menjadi sebab terputusnya khutbahnya. Fa idza faradha madha fi khutbatihi, sehingga jika selesai dari mengingatkan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada perkara yang perlu untuk dilakukan tersebut, maka imam pun melanjutkan khutbahnya. Kemudian wa minha, dan di antara faedah hadis ini, masyru'iyatul khutbah, disyariatkannya adanya khutbah pada pelaksanaan salat Jumat. Wa hiya syartun li salatil Jumat, dan ini menjadi syarat pada pelaksanaan salat Jumat. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama bahwa syarat ya, pelaksanaan salat Jumat harus adanya khutbah. Walihada, atas dasar ini, dawama, di situ alifnya ya, terlambat datangnya, harusnya setelah dal, kemudian alif, kemudian wawu dan mim. Walihada, dawama ala fi'liha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa khulafa'uhu min ba'dihi. Walam yazal amal al-muslimin ala zalik. Karena itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya, melaksanakan khutbah ini secara rutin pada salat-salat Jumat beliau. Tidak pernah satu kali pun beliau melaksanakan salat Jumat kemudian tanpa adanya khutbah. Demikian pula para khalifahnya yang datang setelah beliau, yang memimpin umat ini setelah beliau, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian walam yazal amalul muslimin ala dzalik, dan senantiasa amalan kaum muslimin demikian ya, hingga masa kita. Ya, hingga ya, waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi tidak ada pelaksanaan salat Jumat tanpa adanya khutbah. Tapi ini beberapa faedah, di antara faedah yang dipetik dari hadis Jabir ibn Abdillah. Kemudian al-hadis al-rabi, hadis yang keempat. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthubu khutbatain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Adalah yang menjadi kebiasaan rutinitas Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Jumat beliau, beliau berkhutbah dua kali. Wa huwa qa'imun, ya, dengan posisi berdiri. Ya, jadi ini yang sunnah, ya, berkhutbah dilakukan dengan berdiri. Yafsilu bainahuma bijulusin, di mana beliau memisahkan di antara dua khutbahnya dengan duduk. Tidak dirincikan berapa kadar lamanya duduknya. Sebagian ulama berpendapat sekadar ya, bisa membaca surat Al-Ikhlas, ya. Dan yang jelas dalam hal ini tidak ada batasan yang ditetapkan di dalam syariat. Terkait dengan hadis ini, bahwa hadis ini keluar dari apa yang dipersyaratkan oleh al-muallif. Jadi meskipun di sini disebutkan Bukhari dan Muslim, bahwa hadis ini ya, tidak didapati dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang ditampilkan dari hadis ini adalah ya, hadis yang diriwayatkan al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam An-Nasa'i dan al-Imam Ad-Darqutni. Jadi hadis ini keluar dari apa yang dipersyaratkan oleh al-muallif al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fi syarhihi, wa li hadza qala fi hadis Ibn Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain yafsilu bainahuma bijulusin. Bahwa khutbah ini ya perkara yang disyariatkan. Oleh karena itu, pada hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa pada pelaksanaan salat Jumat beliau, beliau berkhutbah dengan dua khutbah di mana dipisahkan dua khutbah itu dengan duduk. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala ishtirati taqaddumi khutbataini li salatil Jumat. Kaum muslimin sepakat tentang dipersyaratkannya, didahulukannya dua khutbah pada pelaksanaan salat Jumat. Jadi dilaksanakan khutbah sebelum salat. Ini sepakat kaum muslimin. Wattafaqu, demikian pula mereka sepakat, ala anna min syartiha al-wa'd, wa termasuk di antara syarat dari khutbah adalah memberikan wejangan, mau'izah, wa tadzkiran nas, dan mengingatkan manusia, wal amra bittaqwa, dan memerintahkan mereka untuk bertakwa. Inilah inti dari tujuan adanya khutbah, ya, mengingatkan manusia dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya banyak mengingatkan manusia tentang al-jannah wan nar, tentang sebab-sebab yang akan masukkan ke dalam jannah dan sebaliknya yang akan memasukkan ke dalam neraka. Bukan berbicara tentang permasalahan ekonomi ataupun teknologi ataupun yang lainnya. Yang sangat disayangkan, banyak di antara para khutbah, pada khutbah-khutbah mereka bahkan kosong dari dalil. Ya. Kemudian li'annaha la tusamma khutbatan illa bidzalik. Karena sungguhnya tidaklah dinamakan khutbah kecuali jika isinya, kandungannya ini. Ini perintah atau wejangan untuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakhtalafu fi ma siwa hadza syart. Dan mereka berbeda pendapat terkait dengan selain dari syarat di atas. Jadi ingat kembali bahwa syarat dari khutbah, ini yang menjadi isi dari khutbah itu adalah ujangan, ya, nasihat kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk mumin-mumin yang di situ manusia perlu untuk diingatkan, karena kan musibah ataupun penyelisihan ataupun perkara yang lainnya, maka ini termasuk di antara mumin yang tepat untuk mengingatkan manusia. Fa madhhabu al-Imam Ahmad. Adapun dalam madhab Imam Ahmad, yashtaritu lahuma ma'a ma taqaddama hamdallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa qira'ata ayatin min kitabillahi ta'ala. Mazhab al-Imam Ahmad mempersyaratkan untuk dua khutbah tersebut bersama dengan ini apa yang telah lalu, maksudnya wejangan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga disyaratkan adanya pujian kepada Allah, membaca salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta membaca ayat, ya, dari kitab Allah Ta'ala. Dan dari sini menunjukkan kepada kita bahwa mengkhususkan wejangan ataupun nasihat hanya pada khutbah yang pertama, ya, yang demikian tidak ada dasarnya. Nah, kita mungkin sering mendapati di sebagian khutbah Jumat, ya, hanya dikhususkan nasihat untuk khutbah yang pertama, kemudian yang keduanya hanya berisi apa? Doa. Ya, sementara doa itu sendiri bukan suatu persyaratan yang harus ada dalam khutbah. Artinya bisa disertai dengan doa ataupun tidak. Yang menjadi persyaratan inti adalah justru nasihat, wejangan kepada jamaah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi masyru'iyatu al-khutbati qa'iman. Di sini disyariatkannya khutbah dalam keadaan khatib tersebut berdiri, li'annahu ablag, karena sungguhnya yang demikian lebih tersampaikan. Dan demikian, ya, yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jika mereka melihat perdagangan atau perkara-perkara lahu, maka mereka pun, ya, meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri, yakni berdiri khutbah. Oleh karena itu, ini pula yang dilaksanakan oleh para al-khulafa ar-rasyidun. Dan yang pertama kali, ya, menjalankan khutbah dengan duduk adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dikarenakan ini kondisi fisik beliau yang demikian, yakni gemuk, dan beliau kelelahan untuk berdiri. Dan ternyata ini diikuti, ya, oleh yang lainnya selama masa Bani Umayyah, ya, para khutbah berkhutbahnya dengan duduk. Sampai kemudian ketika beralih kekuasaan di masa Abbasiyah, maka kembali, ya, kepada apa yang dicontohkan di dalam sunnah. Kemudian wafihi, di dalam hadis ini, ya, juga ada faidah, annahu yustahabu al-faslu bainahuma bijulusin. Bahasanya disunnahkan dipisahkan di antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa kanat khutbatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lazimatan كخطبتي الجمعة والعيدين ونحو ذلك وعارضة، فإذا حدث أمر يوجب ذلك جمع الناس وخطبهم. Dan adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada yang sifatnya lazimah, yakni sesuatu yang senantiasa beliau lakukan, seperti pada dua khutbah untuk salat Jumat, demikian pula khutbah beliau untuk dua Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang semisal dengan itu. Dan terkadang khutbah beliau sifatnya aridah, jadi sesuatu yang sifatnya temporal, jadi karena ada suatu kondisi yang menuntut untuk beliau menyampaikan perkara penting kepada manusia. Kapan itu disampaikan? Fa'idha hadatha amrun, jika terjadi suatu perkara yujibu zalik, yang menuntut untuk beliau berkhutbah di hadapan manusia, jama'an nas, maka beliau mengumpulkan manusia, wa khatabahum, dan berkhutbah di hadapan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau jika mengumpulkan manusia, memerintahkan muadzin untuk menyatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, ini untuk mengumpulkan mereka, sama saja akan dilaksanakan salat ataupun tidak. Kemudian wa kana fi khutbatay al-jum'ah wa nahwihima yaqsuru al-khutbata, dan beliau pada khutbah Jum'ah dan yang semisalnya meringkas khutbahnya, dan dijadikan khutbah yang pertama pada khutbah Jumat itu lebih panjang daripada khutbah yang kedua. Ini yang sunnah, jadi khutbah yang kedua lebih pendek. Jadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah dengan khutbah yang singkat. Dan termasuk di antara keutamaan yang Allah berikan kepada nabinya jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas yang mengandung ilmu dan makna yang dalam. Nah, apa faedahnya khutbah yang ringkas ini? Li'annahu arghabu linnas wa ahfadhu lahum, karena yang demikian lebih diminati oleh manusia dan lebih mudah untuk diingat oleh mereka apa yang disampaikan. Dan demikian khutbah-khutbah para ulama hanya berkisar antara 20 sampai 25 menitan. Adapun berkhutbah sampai misalnya 45 menit apalagi 1 jam, ini sesuatu yang menjemukkan, sehingga imma pendengar itu ngantuk ataupun mereka tidak perhatian lagi. Mungkin ingat akhirnya, lupa di awalnya. Karena itu termasuk di antara apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ma'innati fiqh rajul qasru khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk di antara tanda kefaqihan seorang adalah singkatnya khutbahnya dan panjangnya salatnya. Tentu dalam ini panjangnya salat kembali kepada yang sunnah dibaca di dalam salat Jumat tersebut. Jadi dari sini menunjukkan gambaran kepada kita, bukan berarti kalau orang khutbahnya panjang menunjukkan keluasan ilmunya. Justru yang digambarkan oleh Nabi SAW pendeknya khutbah dan panjangnya salat menunjukkan kedalaman fikih seseorang. Bagaimana ini? Kata Alim Ibn Usaimin, karena seorang yang faqih, dia bisa memilih kata-kata yang singkat tetapi mengandung ilmu yang dalam, sehingga singkat dalam ungkapan tetapi kandungan ilmu yang tersampaikan demikian luas. Ini makna dari hadis tadi, inna min ma'innati fikhi rajul qasru khutbatihi wa tulu salatihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma al-awarid fa bi qadri al-lazim. Adapun khutbah-khutbah yang sifatnya sewaktu-waktu, maka beliau menyampaikannya sesuai dengan kadar yang menuntut untuk disampaikan kepada manusia. Jadi ini akhir dari syarah hadis Ibnu Umar. Sekali lagi, hadis ini di luar dari persyaratan al-muallif. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Syafi'i, An-Nasa'i dan Ad-Darqutni. Baik, melanjutkan sedikit pembahasan tentang jawaban istidlal dari yang berpendapat tentang zikir ba'da salat dengan sir. Di antara pendapat mereka menyatakan bahwa zikir jahr setelah salat ini akan menyebabkan tashwish atau gangguan terhadap yang lain. Kata Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah, fayuqalu lahu, maka katakan kepadanya, kepada orang yang menyatakan demikian. Ini beliau sampaikan dalam majmu' fatwa beliau. In aradta annahu yushawishu ala man lam yakun lahu adatun bidzalik. Jika engkau menginginkan, maksudkan bahwa ini menyebabkan gangguan terhadap orang yang dia tidak biasa dengan zikir yang dijaharkan, jadi merasa terganggu begitu, atau bahkan mensifati dengan aziyah. Fa innal mu'mina, maka sungguhnya seorang mu'min, idza tabayyana lahu anna hadha huwa sunnah, jika telah jelas baginya bahwa hal yang demikian adalah sunnah, ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Abbas bahwa ini merupakan kebiasaan, ya, yang dilakukan sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi melakukan yang demikian, ya, sebagaimana hadis Tsauban, ya, hadis Abdullah ibn Zubair, hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, semuanya menceritakan tentang perbuatan Nabi menjaharkan zikirnya setelah salat wajib. Jika seorang mukmin tahu bahwa ini adalah sunnah, zala anhu wa tashwis, maka anggapan yang demikian ini gangguan akan hilang, ya, dengan keimanannya bahwa ini adalah sunnah, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggapan semisal tadi akan sirna. Kemudian in aradta annahu yushawishu 'alal musallin, jika engkau maksudkan bahwa ini gangguan terhadap orang-orang yang salat, fa innal musallin, sesungguhnya orang-orang yang salat, in lam yakun fihim masbu yaqdi mafatahu, kalau di sana tidak ada orang yang masbu yang menyelesaikan apa yang kurang darinya, semuanya salat sama-sama dari rakaat yang pertama, ya, falan yushawisha alaihim raf'us sauti kama huwa alwaqi, maka tentu hal yang demikian tidak akan menyebabkan gangguan terhadap mereka, yakni mengangkat suara, mengeraskan zikir, tidak akan menjadi gangguan terhadap mereka sebagaimana ini realita yang ada. Kenapa? Li'annahum mushtarikuna fih, karena semuanya ya berserikat dalam amalan ini, semuanya menjalankan apa yang disunnahkan di dalam berzikir ini. Wa in kana fihim masbukun yaqdi, kalau di sana ada orang yang masbuk yang menyelesaikan apa yang kurang, fa in kana qariban minka, kalau orang yang masbuk itu dekat denganmu, bi haitsu tushawisu alai, yang tentu jika kamu mengeraskan suara akan mengganggunya, fala tajharil jahr alladhi yushawisu alaih, maka jangan engkau mengeraskan yang kerasnya itu akan bisa mengganggunya, li alla talabbasa alaihi salatu, sehingga jangan sampai nanti dia ya terkaburkan bacaan salatnya. Ini kalau ada yang masbuk. Ya, meskipun sebagian ulama termasuk Syekh Ibn Baz rahimahullah menyatakan bahwa meskipun ada yang masbuk, tetap sunnah ya jahr ini dilaksanakan. Kemudian wa in kana ba'idan minka falan yahsul 'alaihi tashwis bi jahrika. Kalau orang yang masbuk itu jauh darimu, mungkin kau di saf yang pertama yang masbuk di ujung masjid, tentu ketika engkau menjalankan sunnah menjaharkan ini, maka yang demikian tidak akan mengganggunya, tidak akan menyebabkan gangguan terhadapnya. Baik, ini jawaban yang keempat. Masih ada tiga jawaban lagi, insyaallah dari waktu yang ada pada kesempatan berikutnya, karena waktunya cukup mendesak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.